sayang, apa kowe krungu jerite hatiku mengharap engkau kembali sayang, nganti memutih rambutku rapakan luntur tresnoku bareng-bareng semuanya. Wes tak copong lalekke jenengmu saka atiku sak tenan nerang ngapusi isi tresno liramu copongmu janeng ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlenjani janji jare sehidup semati nanging apa bukti kowe mega tresno ku demi wetokan liya yo wes ora apa-apa insyaallah aku iso lilo mesamba teh putih.